بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل ناكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد قال فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم البخاري حفظه الله تعالى. الثانية معرفة التاريخ أي بين وفاة الشيخ ومولد التلميذ يظهر من خلاله الانقطاع. طيب, jadi ini pembahasan metode untuk mengetahui adanya inqita, ya, adanya keterputusan dalam sanad. Nah, metode yang pertama sudah kita lewati, yaitu penegasan, ya, bahwa rawi tidak mendengar dari syekh tersebut, baik dari rawi itu sendiri atau dari seorang imam kritikus, ya, satu atau lebih. Nah, kemudian yang kedua, nah, dari yang pertama, terus yang terkait yang pertama, jika terjadi ikhtilaf di antara imam, maka ditarjih. Dan yang kedua, ma'rifatut tarikh, dengan mengetahui tarikh. Naam. Tarikh ai baina wafati syekhi wa maulidit tilmid. Tarikh kehidupan, secara kehidupan antara meninggalnya syekh itu dan lahirnya murid yang meriwayatkan darinya. Nah, di situ akan terlihat, yadhharu, akan tampak, min khilalihi, dari, ya, salah, ya, akan tampak al-inqita'. Nah, akan tampak bahwa ternyata putus. Nah, ini sudah meninggal sebelum inilah lahir, misalkan, atau semisal itu. Nah, nah, ataukah misalkan ini lahir setahun sebelum syekh itu meninggal, bisa kira-kira dia mendengar hadis? Tidak, kan? Kan begitu. Nah, jadi dilihat di situ. Baik. Di mana ini mereka? Di atas. Baik. Ikra. Qala Hafs bin Ghiyathin idza tahamtum asy-syekha fa hasibu bis-sinnin bi fathi nunil musaddadati. Qala al-Hafidz al-Khatib akibahu ya'ni ihsibu sinnahu wa sinna man kataba anhu. Baik, ya. Kata Hafs bin Ghiyath, idza tahamtum asy-syekha, apabila kalian menuduh syekh itu, ya, fahasibuhu bisinnain, maka, ya, hitunglah dia, perhitungkanlah dia dengan dua umur yang ada, ya. Nah, bifathin nun al-musyaddada sin. Nah, bisinnain. Apa maksudnya bisinnain? Mufanna, ya, dengan perhitungkanlah dengan dua umur. Nah, ini umur syekh dan umur murid. Dijelaskan maksud bisinnain di sini oleh Al-Hafidz Al-Khatib. Qala Al-Hafidz Al-Khatib akibahu, kata Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi setelahnya, ya, dalam Al-Kifayah, yakni, ya, ini yang dia maksud, ihsibu, hitunglah sinnahu, umurnya syekh itu, wa sinna man kataba anhu, dan umur orang yang menulis, ya, hadis darinya. Akan dilihat apakah memungkinkan atau tidak dari segi umur. Nah, untuk dilihat apakah memang bersambung atau terputus. Baik, metode yang ketiga. Salah satu wurudus siwatin min riwayati tadullu ala annahu lam yasma' min asy-syekh wa innama akhadha biwasitatin kayakul rawi hadditsu an fulanin wa nahwaha fa hadhihi siwatun mabniyatun lil majhuli la ta'khudhu hukman ittisali. Yang ketiga, datangnya lafaz pada riwayat, model lafaz pada riwayat yang menunjukkan bahwa dia tidak mendengar dari syekh. Murid itu tidak mendengar dari syekh. Dilihat dari lafaz yang dia gunakan dalam meriwayatkan. Nah, wa inna ma akhadha bi wasitatin, dan sesungguhnya dia hanya mengambil melalui wasitah perantara, rawi lain. Misalkan dia mengatakan hudditsu an fulan, ya. Hudditsu an fulan, aku ya diceritai hadis dari fulan. Diceritai siapa yang menceritakan kepadanya? Bukan fulan yang syekh ini, tapi ada yang lain perantara. Yang tidak disebutkan begitu. Wa nahwa, dan sigat lafaz yang semisal ini. Fa hadhihi sighatun mabniyatun lil majhul. Ini sigat yang hudditsu ya, yang bentuknya tayyib, fa'ilnya dimajhulkan. La ta'khudhu hukm al-ittisal, tidak mengambil hukum al-ittisal. Siapa yang haddathahu, man haddathahu, siapa yang menceritakan itu kepada dia? Dia majhulkan pelakunya. Nah, ada perantara antara dia dengan fulan. Berarti kan terputus. Nah, qara. Qala al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbalin, qala Abi ibn Juraijin yarwihi, ya'ni hadis Hamnata, yaqulu hadithu an ibn Aqilin lam yasma'ahu. Wa yaqulu an Muhammad ibn Abdullah ibn Aqilin qala basmahu. Kata Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, kata Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, qala Abi, kata bapakku, ya, yaitu Imam Ahmad ibn Juraij yarwihi, ibn Juraij meriwayatkannya, yakni hadith Hamnah, meriwayatkan hadith Hamnah, yaqul, yang mengatakan hudithu ani ibn Aqilin, aku telah diceritai hadith dari ibn Aqil, lam yasma'ahu, ya, dia tidak mendengarnya, kata Imam Ahmad, karena menggunakan sigham mabni al-majhul hudith. Wa yaqul, dan dia mengatakan an Muhammad bin Abdullah bin Aqil, dan dia dalam meriwayatkan ya mengatakan an Muhammad bin Abdullah bin Aqil, qalaba ismahu, ini kesalahan, dia membalik namanya. Nah, dia membalik namanya. Tayyib. Yang kita inginkan sekarang apa? Dia mengatakan hudditsu, sirah ini mabni lil majhul. Nah. Wa qala al-Hafiz ad-Darqutni wa su'ila an hadits Abdurrahman bin an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, raditu li ummati ma radiya laha ibn ummi abdin wa karihtu ma kariha ibn ummi abdin. Faqala yarwihi Mansur ibn al-Mu'tamir anil Qasim ibn Abdurrahman wa ikhtalifa anhu. Farawahu Amr ibn Abi Qaisin an kata al-Hafidz ad-Darqutni, ya, dia ditanya satu hadis al-Hafidz ad-Darqutni, dalam keadaan ditanya sebuah hadis, yaitu tentang hadis Abdurrahman dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, raditu li ummati ma radiya la ibnu ummi abdin, aku ridho buat umatku apa yang diridhoi untuk umatku oleh ibnu ummi abdin, dan aku membenci untuk umatku apa yang dibenci oleh ibnu ummi abdin. Naam, kata al-Hafidz ad-Darqutni menjawab pertanyaan itu, yarwihi Mansur ibnul Mu'tamir, ya, yang meriwayatkan hadisnya dalam Mansur ibnul Mu'tamir dari Al-Qasim ibn Abdurrahman. Nah, kemudian dijelaskan oleh Darqutni, waqtulifa anhu, dan diperselisihkan riwayat dari Al-Qasim Ibni Abdirrahman. Ada perselisihan dari Al-Qasim Ibni Abdirrahman. Bagaimana bentuk perselisihannya? Qira Farwahu Farwahu Amr bin Abi Qaisin An Mansurin An Al-Qasim. Sebentar. Waktu rifa anhu di awal ya di sini. Diperselisihkan dari Mansur. Bukan dari Al-Qasim Ibni Abdirrahman, tapi dari Mansur. Yarwihi Mansur Ibn Al-Mu'tamir An Al-Qasim Ibni Abdirrahman. Nah, kemudian diperselisihkan riwayat dari dari Al-Qasim betul sudah. Yang terdekat waktu lifa anhu dhamir alha yang terdekat kembali kepada Al-Qasim Ibn Abdirrahman. Nah, jadi perselisihan itu ada perselisihan anil Qasim Ibn Abdirrahman, tapi dikembalikan kepada nama yang terdekat. Apa bentuk perselisihan riwayat dari Al-Qasim Ibn Abdirrahman akan jelas nanti pada pemaparan Al-Habib Ad-Darqut. Farwahu Amr bin Abi Qaisin an Mansurin anil Qasimi an Abihi an Ibn Mas'udin. Qala dhalika Ibn Humaydin Ar-Razi an Harun ibn al-Mughirati an Amrin. Coba lihat. Yang meriwayatkan darinya baik farwahu, maka hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Amr ibnu Abi Qais dari Mansur dari Al-Qasim ibnu Abdurrahman, lihat, an abihi, siapa bapaknya Al-Qasim Abdurrahman, ya, an ibnu Mas'ud. Baik, ini riwayat qala dhalika. Iqra, sudah dibaca yang di bawah? Naam. Mengatakan hal itu Ibn Humaid Ar-Razi dari Harun Ibn Al-Mughira an Amr. Naam, Amr dari Amr, Amr yang dimaksud itu di atas. Amr Ibn Abi Qais dari Mansur dari Al-Qasim Ibn Abdurrahman dari ayahnya itu Abdurrahman dari Ibn Mas'ud. Wa khalafahu. Naam. Wa khalafahu Zaidatun. Farawahu an Mansurin anil Qasimi qala hudditu an Ibn Mas'udin mursalan wal mursalu huwa athbatu. Baik, wa khalafahu Zaidatu, dan menyelisihi dia Zaidatu. Menyelisihi siapa? Zaidah menyelisihi siapa? Menyelisihi Amr Ibn Abi Qais. Farawahu, maka Zaidah meriwayatkannya an Mansur anil Qasim Ibn Abdurrahman. Qal Al-Qasim pada riwayat ini mengatakan hudditu Ani bin Mas'ud. Sedangkan riwayat Amr Al-Qasim mengatakan meriwayatkannya dari siapa? Dari ayahnya Abdurrahman dari bin Mas'ud. Sementara di sini riwayat Zaidah Al-Qasim qal hudditu Ani bin Mas'ud. Aku diceritai hadis dari bin Mas'ud. Tidak disebutkan perantaranya. Mursalan, mursal di sini. Mursal maksudnya apa di sini? Ya? Apa maksud mursalan di sini? Munqati'an. Ya. Terputus dengan sigat mabni bil mashhul hudditu. Kata al-Hafidz Ad-Darqutni wal mursal huwa athbatu. Al-mursal itulah yang lebih tetap dalam riwayat. Nah, berarti riwayat ini mursal. Ada cacatnya yaitu mursal. Nah, ar-rabi' metode yang keempat. Ar-rabi'atu qiyamu dalilin ala anna riwayata bainahuma biwasitatin ka'alla yadhkura fi ma yarwihi anhu ma yadullu ala thubuti sama'ihi minhu bal thabata anhu annahu yarwi anhu biwasitatin fi ba'di ahadithi. Baik, yang keempat qiyamu dalilin, tegaknya dalil ala anna riwayata, bahwasanya riwayat bainahuma biwasitah, bahwa riwayat ada riwayat antara keduanya itu ada wasit, ada perantara, ada dalil yang menunjukkan bahwa ada wasitah pada periwayatan antara keduanya. Nah, ka'an la yadhkura fi ma yarwihi anhu ma yadullu ala thubuti sama'i min, seperti halnya dia tidak menyebutkan pada apa yang dia riwayatkan darinya dari syekh itu maya dulu, apa yang menunjukkan ala thubuti sama'i minhu, bahwa dia benar telah mendengar darinya. Jadi dia tidak menyebutkan hal yang menunjukkan bahwa dia telah mendengar darinya. Makanya dalil dia tidak mendengarnya. Bal sabata, bahkan telah tetap anhu darinya. Annahu yarwi anhu, bahasanya dia meriwayatkan dari syekh itu, biwasitatin fi ba'di ahadithi, dengan perantara di sebagian hadith yang lain. Jadi telah tetap di riwayat yang lain bahwa dia mendengar, telah tetap pada riwayat yang lain bahwa dia meriwayatkan dari syekh itu dengan wasithah. Nah, tabata anhu annahu yarwi anhu biwasithatin fi ba'di ahadithihi. Telah ditemukan pada sebagian hadis-hadisnya bahwa dia ketika meriwayatkan dari syekh itu dengan wasithah, perantara, berarti dia tidak mendengar dari syekh itu karena pakai perantara. Kali ini yang sekarang dipermasalahkan, dia meriwayatkan hadis tetapi la yadhkur fi ma yarwihi anhu ma yadullu ala thubuti sama'ihi min, dia tidak menyebutkan hal yang menetapkan bahwa dia mendengarnya. Berarti dikembalikan kepada hadis yang lain seperti hadis yang lain itu, berarti pakai wasithah. Nah, perantara, berarti ada yang kita antara dia dengan syekh itu. Nah, misaluhu Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujrin qala al-Hafidz ibn Ma'inin tabatun wa lam yasma' min abihi syai'an wa innama kana yuhadditsu an ahli baitihi an abihi. Contoh ini Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujr, kata al-Hafidz ibn Ma'in, tabatun, dia kokoh riwayatnya, ya, dan dia tidak mendengar satu hadis pun dari ayahnya. Wa innama kana yuhadditsu an ahli baiti an abi, sesungguhnya dia hanya meriwayatkan hadis dari keluarganya, dari ahli baitnya, dari ayahnya. Jadi perantaranya siapa di sini? Ahli baitnya, ya. Nah, dia tidak mendengar langsung dari ayahnya. Dan contoh-contoh yang lainnya, nah, bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke yang kelima untuk menyelesaikan. Al-Khamis. Al-Khamisah. Iftiraku baladi rawiyaini bihaithu yustaba'adul liqa'u bainahuma. La siyama idha kana rawi la yu'rafu birrihlati fit talabi. Fahadihi qarinatun qawiyatun ala adamis sama. Nah, yang kelima. Iftiraku baladi rawiyain. Adanya perbedaan negeri tempat tinggal kedua rawi. Nah, fulan meriwayatkan dari Ilan tersebut, berbeda, keduanya berbeda negeri. Nah, baik, bihaitsu yustab'adu liqa'u bainahuma, berbeda negeri dalam bentuk, ya, dianggap jauh kemungkinannya terjadi perjumpaan di antara keduanya karena negeri itu berjauhan. La siyama, apatah lagi idza kana rawi, apabila rawi itu la yu'rafu birrihlati fit talab, tidak dikenal melakukan rihlah safar, melakukan untuk menuntut ilm, tidak dikenal ya melakukan safar untuk menuntut ilm, diam saja di negerinya. Fa hadhihi qarinatun qawiyatun, maka ini adalah indikator yang kuat, dalil yang kuat, ala adamis sama'i, atas tidak mendengarnya dia dari syekh itu. Misaluhu سئل الإمام أحمد عن زرورة بن أبي أوفى لقي تميما قال ما أحسبه لقي تميما تميم كان بالشام وزرورة بصري كان قاضيها. Imam Ahmad ditanya tentang Zurara ibn Abi Aufa, apakah dia berjumpa dengan Tamim? Imam Ahmad jawab, ma ahsibuhu laqiya Tamim. Saya tidak ya menyangka dia berjumpa dengan Tamim. Kenapa? Ya. Tamim karena di Syam, Tamim negerinya di Syam, sedangkan Zurara negerinya di Basra, karena dia Basriyan berarti di Basra. Basra itu di Irak. Nah, Basra, Kufa, Baghdad, Wasit, itu semua negeri-negeri di Irak. Nah, karena Qadiha, Zurara adalah Basri, artinya di Basra. Karena Qadiha, dia adalah Qadi negeri Basra. Jadi berbeda negeri, sehingga dianggap oleh Imam Ahmad tidak berjumpa. Naam. Faqala. Waqala Abu Hatim fi riwayat Ibn Sirin an Abi Darda'i laqad adrakahu wa la adhunnahu sami'a minhu. Dzaka bisyami wa hadza bil Basrati wallahu a'lam. Baik, kata Abu Hatim Ar-Razi tentang riwayat Muhammad bin Sirin tabi'i dari Abu Darda. Naam. Muhammad bin Sirin Ya. Dari Abu Darda. Kata Abu Hatim, laqad adrakahu. Demi Allah, sungguh dia telah mencapai masanya, mendapati masanya. Ibnu Sirin, tapi ini mencapai masa hidupnya Abu Darda. Iya. Mencapai masa hidupnya Abu Darda. Wala adunnuhu sami'a minhu. Dan aku, ya, tidak menduga dia mendengar darinya. Saya tidak menduga dia mendengar darinya. Dah, tapi Syam, yang itu di negeri Syam, yaitu Abu Darda di negeri Syam, wahada bil Basrah Muhammad bin Sirin di Basrah. Nah, di negeri di wilayah Irak, salah satu wilayah Irak yaitu di Basrah. Baik, sedangkan Abu Darda di Syam. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi ini tiga metode, turuk, untuk mengetahui adanya inqita'. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan al-munqati'. Nah, barakallahu fikum. Fadhil subhanallah bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka.